Mau tahu apa? Nih, kalau kekuatan tenaga perempuan apa? Dua pabrik susu sekaligus sekali bawa. Iya benar. Rosak benar orang perempuan. Lah rosak. Dua pabrik susu sekaligus sekali bawa. Lah emang orang lelaki? Lah abang gak mana tenaganya? Tebang bawa telur dua minta bantu nama burung. Iya benar Neng. Ini orang lelaki kalah ini mah. Tenang Bu, saya belain. Orang lelaki gua gen kotai gua kok kumis gede. Kumis gede katain mandor. Telur dua minta bantu nama burung. Lah iya. Iya benar kalah Neng. Lebih ini menang perempuan. Nah, menang Bu, tenang saya belain. Orang burungnya setia, bego. Setia dari mana tebang burungnya burik, ge? Lah apa? Lah lu orang ratak di karangan gua. Emang iya. Lu tiban pabrik susu ada luar sak. Ada luar sak gue masih punya. Lu semua tebang telur punya telur tembuhuk ge lu. Telur tembuhuk ge bagian bagian orang netes-netes kita komen gue memburung gua. Ya lah kok tibang bisanya begitu. Pakai belagu tibang kelebihannya ke situ pakai belagu. Entar empo ini pulang dari sini kemana? Jalannya? Iya. Lewat tol, Bang. Lewat tol. Iya. Jangan lewat tol. Lewat apa? Tol punya lelaki. Terus saya jalan mana? Lewat til aja sono. Apaan lu? Buset, tebang lantaran telur apa ketil-til coba tuh. Nah, jangan lewat tol, tol mau punya lelaki. Oh, jadi abang mau balas dendam sama saya? Loh, pasti, Bro. Enggak masalah, Bang, saya enggak boleh lewat tol. Apa? Abang lewat dari naik mobil capek duduknya di mana? Di bangku. Bangku ada paku gede pakai apa? Pakai martil. Til punya siapa? Masa digedik memartol? Gak ada. Iya. Bontar dari sini lelah kalau aus, kalau supaya seger minum apa? Yang adem-adem? Iya. Yang dingin? Iya. Lihat teh botol. Gue mati, gue gedik lu. Lah itu dimatiin tak? Kagak boleh lu minum teh botol. Terus minumnya? Minum teh botil aja lu dikdewekan. Lu emang ada jualannya teh botil? Apa perempuan? Empo tahu ibu kota Jakarta? Ya tahu. Ibu kota Jakarta monumennya tugunya apa? Monas, Bang. Monas di atasnya emas. Punya lelaki. Coba kalau punya perempuan kok di atasnya Monas ada mbak enggak ada. Adanya emas. Apa? Oh, jadi begitu. Iya, Bro. Waduh, apa sih, Bro? Bro. Nggak ayo, Bro. Ada. Ayo, Bro, pada turun, Bro, ayo. Saya nih ya. Abang nih dari Senen. Iya. Biar nyampe ke Monas. Siapa yang tahu harga Monas? Lah, siapa yang tahu? Bukannya rada gua itu ngedah. Berarti goblok. Apa? Tembuhuk lu. Siapa yang tahu? Tukang bajai. Lah, lu tukang bajai tahu harga Monas. Sekarang dari Senen ke Monas. Bang, Monas berapa duit? 7.000. Itu mah naik bajai, bego. Lah, tapi kan Monas. Lah, gua enggak mau kalah. Wah, pakai kagak mau ngalah. Tidak. Ibang perempuan pakai kagak mau ngalah, kekuatan perempuan di situ. Saya tahu kok seorang perempuan itu cakap budayanya lelah, banyak. Iya, perempuan banyak kegunaannya. Bulan. Setiap tanggal 21 April hari apa? Hari Ibu Kartini. Emang ada hari Bapak Kartini? Iya. Enggak ada. Ibu kota. Ibu PKK. Emang ada Bapak PKK? Iya benar. Punya siapa? Ibu ini. Kan? Iya, makanya jangan macem-macem. Ibu Kartini. Ibu Pati. Enggak ada Bapak Pati. Ibu. Ini apa ini? Ibu Jari. Jari? Emang ada Bapak Jari? Pergi ngojek Bapak Jarinya. He. Ibu Kartini. Ibu Kartini namanya siapa? Ayo. Kartini. Salah. Kan ada lagunya dia mah. Dengerin nih. Bagaimana? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Kartini, bego. Harum namanya, harum. Kartini, harum. Coba nih. Coba. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, Kartini namanya. Ego. Ilo Kartini namanya. Terus harum namanya. Kartini. Apa sebab ibu Kartini pakai konde? Emang udah adat dari sononya kayak gitu. Salah, Ego. Emang apa? Kalau pakai perban mau bocah sunat. Coba tarik gua memelat tuh. Kita jangan berantem aja, Pok. Salau. Abang bisa nyanyi? Nyanyi mah masalah nyanyi masih bisa, Pok. Kita duel. Mau berantem? Itu yang kalau anu berantem. Duet. Coba suara Mpo saya tes di mana adanya. Saya mah punya suara emas. Lagu dangdut coba saya dengerin. Minta lagu apa? Ya lagu dangdut yang Mpo bisa, ntar saya tes Mpo pasnya di apa adanya. Jangan kau bisikan lagi. Op. Mpo ini di weh. Weh. Coba lagu pop. Aku masih seperti yang dulu. Oh, nah kalau lagu pop, Mpo di adanya di sepo. Jadinya? WC. Hah! Pat bunya murun. Kita nyanyi duet. Duet. Hmm. Bisa lagu suling yang bambu? Wah bisa. Jangan ya, bay sanggup bay malu gue tonton orang nih. Lagu Elvi Sukaisi. Iya. Gue jadi tukang suling. Suling. Oke. Hai, sulingnya bambu. Tata titit. Titit siapa? Titit gua. Wet, ini bukan titit gue go. Emang apa? Udah jadi bebek, udah sasar sosor gue. Piano bisa. Piano. Jadi guru lu. Gua Roma. Gua Roma Iraha lu. Roma Irama bego. Iraha jadi Roma sih ya. Iraha. Pantas enggak gua jadi Roma nih. Coba. Assalamualaikum. Iya, terus warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dalam. Terus Roma mah di sini banyak penggemarnya. Kurang ngebas. Assalamualaikum. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Kurang medok dikit, kurang basnya medok, kurang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidahnya melet, ekspresinya lidah melet, mata beri melotot. Bapak kecekek. Piano. Piano, mari maling piano. Lu topeng apa rampok sih? Marah mulu. Iya lu piano lagi. Piano mari main, jangan mari maling. Kalau belum punya pianonya kudu maling dulu. Iya benar ya. Ya udah maling dah. Piano mari main piano. Piano mari main piano. Menyanyi di yang Pak Guru. Kenapa Hani? Bener ya. Not ini apa namanya? Yang mana Hani? Ini Pak Guru. Oh yang ini? Oplo. Tapi ya bisa. Lo bisa Roma. Pak Guru. Kenapa Hani? Kalau yang ini apa namanya? Yang mana Hani? Yang ini Pak Guru. Oh yang ini? Iya. Kakakakakakain. Bener bisa lah. Pak Guru. Kenapa Hani? Kalau yang itu apa namanya? Celana. Kenal celana mah. Kakak kaos. Kenal kaos mah. Yang mana sih? Lah sono celana. Eh Ani songong ini ya. Anak murid mah pengen tahu. Haram tidak boleh. Emang apa Pak Guru? Titit. Ya. Ada bukan begitu Biku. Gimana? Mi do do sol do do mi. Lalu nunjuknya ke sono. Pak mi do do sol do do mi. Lah kalau gini mau dosolin siapa? Landio sol bae lu. Wah, pakai enak. Bisa gua. Coba nyanyi. Ini lagu semodelnya lagu begini. Jangan kau tutupi. Apa sih? Makan durian ya? Iya, tadi situ dua pasi. Bote ayam mulut lu. Emang mulut gua tempat ayam ngerem. Kemarin pas gua nyanyi begitu nah. Gua main di daerah situ tuh. Kampung mana? Apa tau itu? Daerah Pondok Labu. Pas gue nyanyi begitu nenek-nenek lagi masak lompat di goreng. Waduh kegilaan suara lu. Kompornya meleduk. Tapi ini tadi biar kalau kagak lompat mau kebakar nenek-nenek. Coba terusin lagu tadi. Nah terusin nyanyi. Lagu semodelnya lagu penduduk Indonesia. Bagaimana? Dengerin ya. Oke. 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Betawinya, Betawi, Batak, Ambon, Bugis, Apem, Rengginang, Pepais. kue kopi, kopi, kopi, kopi. Kue apem. Apem merengginan. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi apem. Lu mau kue mulu. Emang ngapa? Ini bocah tua banget ya. Apa? Mamang, mamang itu mamang. Mana mamang? Itu mamang lu, udah mati. Ya Allah ding, orang di aku sama cucu. Ini murun kalau mamang udah mati nih setannya kali. Nyanyi apa tadi lu, Den? Tadi. Nyanyi Roma. Roma segala kue dibawa-bawa lu. Iya, Bang. Kagak dibawa-bawa. Emang kagak ada kue. Bagaimana bawaannya? Kita kenal apem dari tadi, mana apem ya? Bapak Rosid mana tau? Nyanyi Roma mah bukan begitu. Emang bisa loh? Lah gua nih. Bisa? Ini gua. Ya udah pinter. Ini gua. Udah bisa banget. Ini gua. Lah ini ke gua. Lah, lah sewot gua udah songong, gua diganjar malam-malam sama bocah. Emosi, ba, emosi. Lah jadi sewot. Nyanyi Roma begitu, kalau apem kopi dibawa-bawa. Orang nyanyi pengen ngopi. Paling pengecik, bacok mati. Lah, lu pula antara nyanyi, bacok pengecik, kagak mati. Enak kalau lu mati, makan bekakak gue, gue mau harus seneng pisan. Bagian gue mah gak makan bekakak ya. Apa? Di selawat lu. Lah, di selawat gue buat apa? Kesetor motor. Buset, lah apes amat gue nah. Di selawatan gue bersetor motor. Emang setor motor lu berapa duit? 5 juta. 5 juta. Eh di selawatan bagian banyak gimana ge kagak dapat 5 juta mah. Lah pasin gue inepin mayat tah. Nung. Mayat gue diinepin. Iya. Kalau belum dapat 5 juta. Kalau udah diinepin masih belum dapat. Nah gue kelilingin. Mayat, mayat. Gue mampusin lu. Buset, gue udah mati lah apes ah, mayat gue dikelilingin udah ke kangkung. Udah dapat 5 juta dah. Udah dapat 5 juta. Gue pergi ke dealer. Lu pergi ke dealer. Gue dikubur. Kubur kan? Kubur ya. Jadi setan. Agak seneng gue jadi setan nyari lo. Gue susul lo ke dealer. Gue pulang. Lo pulang? Lah gue orang ngajar dong gue di dealer. Gue ikutin lo. Gue kacin pintu. Eh gue setan apa tamu sih? Lelok setan dikunciin pintu. Lo kunciin pintu depan? Iya. Gue lewat pintu belakang. Gue taruh duri pandan. Nah, setan kecolok matanya buta lagi ya. Iya. Gue lewat jendela. Nah, gue taruh jalan bikin betrik. Setan ribet amun sih setan. Rumah dia orang-orang apa-apanya. Pas gue mati ada jalan ikan betrik. Sama duri pandan. Gue lewat gungungan. Nah, gue taruh karbit. Embung dah jadi setan dah. Mas setan takut sama karbit. Lambung ujung-ujungan gue matang kayak pisang ambon. Lelok setan di karbit. Nyanyi bang lah. Lo bisa nyanyi? Ah saya. Bisa? Coba kalau lo bisa nyanyi, gue joget. Mau minta lagu apa? Pak Bopem, Pak Bopem, tukang apa mabuk opam. Tukang apa mabuk opam, bego. Iya. Ayo, nyanyi lagu apa? Nyanyi setera saya. Oh iya dah, terserah lu dah. Aktris, ya. Gue joget, oke. Okay. Musrik. Kapir. Kayak orang-orang. Hah? Apa kata artis ya musrik nah? Musik. Musik, eh, musik. Gue tua-tua diganjar bocah malam-malam ini. Ayo. Lagunya setera gua. Lagunya setera gua. Lagunya setera gua. Lailah. Gua matiin lu. Enak bujuk. Enak mata lu soek. Buset abung-abung gila lagu terserah gue mau bukan begituan. Maksud gue lagunya ada judul jangan lagunya terserah gue. Ngomong dari maren lu. Lagunya sekarang ngomong dari maren. Iya. Ada judulnya. Musik. Lagunya pakai judul. Lagunya pakai judul. Lagunya. Lama-lama gue matiin. Udah banyak masalah sini. Lah gua kan tuaan an diganjar sama lu. Buset maksud gua lagunya jangan pakai judul an. Lagunya pakai syair. Tadi pakai judul, sekarang pakai syair. Lu nyagi bego ah. Kalah. Iya. Musik. Lagunya pakai sae. Lagunya pakai sae. Ya, dijing PA. Ya, anak bini. Apa yang dirasa? Kesurupan gue nih. Gua kesurupan. Setan lonyong. Kesurupan Limin. Limin masih hidup ya. Kesurupan Bapak Rosid. Nyanyi lagu Ayu Ting Ting yang zaman sekarang. Lagu Ayu Ting Ting. Iya. Lagu apa? Yang begini. Iya. Dirojok, dirojok, dirojok aja. Ayo terus. Apa itu? Jadi PA. Matiin lo. Lo kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang nyewotin ya. Lah lagu Ayu Ting Ting dirojok. Gue mah lagi ngadepin lu kayak gini, gue mau ke sono bae. Ada gue bukan dirojok bego. Diricek, diricek, diricek aja. Diricek bukan dirojok. Lu mau dirojok? Ya, nah dirojok. Resep yang dirojok itu. Ah. Resep gue malah. Bego. Tanya. Lah nyanyi. Lagu Tegar yang anak-anak. Lagu Tegar. Lagunya banyak cuma orang becus. Lagu aku mah. Artis mata lu soek. Musik. Ayo. Ku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu disayang sekarang ku ditendang. Dulu ku menderita. Sekarang aku bahagia. Cita-cita ku menjadi orang gila. Enak budek. Enak mata lo usoek. Lo mau jadi orang gila. Artis gua artis. Artis lo bukan orang gila. Ada orang. Cita-citaku menjadi orang kaya. Dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Bercitalah pada yang maha kuasa. Semua kita pada gila. Emang begini An, kita ngempanin anak bini supaya bisa berak ya Naya. Lagu apa? Belanuren, bisa belanuren. Yang Julia Perek. Iya. Julia Perek ya gua. Julia Perek. Dia mau bangkat gua kayak orang hidup sih. Ini Julia Perek yang kata bangkat. Yang kata lagu iya. Sekarang anak yang kata lagu yang kata nyiptain lagu apa-apa kan? Iya. Iya Julia Perek. Okay, why? Wae aku ra pompo aku ra nonton mata lu soek Julia Perez nih bukannya aku ra nonton aku ra pompo aku ra pompo aku ra pompo ya kayak orang punya kisah truk nyanyi Bladuren. Belah durian di malam hari, kami enak dengan kekasih. Dibengkek bang, dibengkek. Ya jadi nyimpanin anak gue jadi, supaya jadi PA. Mati apa lu An? Buset, bukannya dibengkek bego. Ada ke? Dibelah bang, dibelah lu mau dibengkek abis pisan. Iwak peye. Siap. Oke. Okay. Inilah artis saya dari Kota Bekasi. Dia kemarin ke luar negeri, pas balik lagi ke Indonesia naik pesawat dibungkus sama kantong plastik. Inilah dia, artis sendal jepit. Emang tukang rongsok sih. Sewot muah. Ya, si Diding. Ya, iwak peye. Iwak peye. Ada. Iwa peye nasi jagung sampai tuwe sampai nenek sampai Oh shit. Nih kodok belentung naik ke panggung. Iya weh, musim hujan entok naik. Engkau nih tahu manja kaki orang mau dibawa. Salah. Wah, wah, lu kecil-kecil konyol lu, ini lama-lama gua hantam lu, gua kewong lu. Ngomong lu, lu kan anak di bawah sumur. Aku rapopo, aku rapopo. Konyol. Kalau ngomong pakai teori, kudu tahu diri. Lah dia mah berdiri bel, lu tuh yang kagak tahu diri mah. Iya. Duduk mulu. Gua ngajarin lu, gigi nontot. Aku rapopo, aku rapopo. Aku rapapa. Dia mah bukan apa-apa. Kakinya musim hujan kincup. Kalau diajarin ya entar lama-lama lu gua kikir gigi lu lo. Apa sih Mit marah-marah mulu? Gua kan di sini kan sebagai pimpinan topeng anjing. Ngeong. Lu kan anjing ngeong. Emang anjing bagaimana? Gua kada bego hidup. Gua mendengarnya anjing ngeong. Kalau bahasa anjing bukan ngeong. Gimana? Anjing. Bukan begitu anjing. Bagi... Nah kalau gitu lu anjingnya. Lu tadi ngatain gua anjingnya apa? Ya cet bukan anjing buntung bego. Anjing dimakan buaya. Oh, berarti lu syirik sama gua ya? Iya, minta ambil embung. Kalau lu syirik, oke, ambil nih gua. Wah, lalu buat apa? Cet tangannya kotoran cucian. Cuci. Masa tangan gua kagak kotor? Kotor cuci itu tangan lu. Nah. An, guyurin an. Dulu an, pelan-pelan an. Gosok koi. Nih bu, makan pengen lalap timun. Aduh, ketotok ular lempe. Limin sakit juga mana tulang mulu. Gua kata bego lo, tangan gua pakai dicuci-cuci. Jadi ada mau kudu mikir, diding, sana, aan. Lu kan cucu gua, lu mesti nyembah di hadapan lutut gua. Nyembah tuh. Ampun kanjeng buntung. Suwe, jangan. Ya ilaha illallah, cucu kurang ajar yang begini bu. Makanya kalau jadi apa, Lah gua keserimpet nyet gigi diding. Kalau nunjuk sopan, cucu kurang ajar bu. Jangan kayak sinyal kereta, sono gae. ngajarin gua mulu lu, gua mules lu. Tapi saya bang sama abang bangga. Oh tentu dong. Pada bulan ini, tahun ini abang Limin istilahnya seni topeng Betawinya lagi maju. Lagi maju, kita dipanggil. Kemarin di sini nih. Sebulan yang lalu kita di Ed Bulaga. Emang lu tahu? Iya, siaran langsung. Apa nama lu ya? Jadi bintang tamu di Epulaga. Epulaga. Di acaranya Uyah Kuyah sama Ipan Gunawan. Uyah Kuyah Ipan Gunawan. Alhamdulillah kemarin di MMC TV baru kemarin disiarin. Baru kemarin? Iya. Pas ya. Barengan Hari Buruh Nasional. Libur Nasional. Tanggal 1 hari Kamis. Benar. Berarti kita paginya. Alhamdulillah. Uh-huh. Sekarang Abang Limin lagi bintang iklan. Loh, produk iklan air minum mineral. Apaan lu belum tahu? Yang tahu cuman gua sama Limin. Limin gue belum tahu persis. Orang sini mungkin belum niat. Coba abang tengkurap bang. Nah, palanya ngelengir, lidahnya melet. Coba jalan. Pucuk, pucuk, pucuk, pucuk, pucuk. Ya, jadi iklan ular keket. PA. Ya ilah ilah, ampun kenapa ngos-ngosan. Pak, bu, bong, itu ongongan. Emang iklan teh pucuk enggak tak? Pucuk, pucuk. Pas nyampe atas, ya pucuknya keputus. Setan lo, kunyuk, sontoloyo, tukimai, anjing belang. Brik. Tuh, coba tulak pinggang udah ke teko air. Mana? Nih. Tiara kawas. Ada teroris. Nih, teko air. Lu pengen minum nah. Ambil gelasnya nah. Kenceng amat dingin. Aduh, ini tangan gua kegencet nih kok. Gua kenceng gencetnya kenceng amat. Apa ini, Bro? Ah. Teko air melurus. Ada. Teko kagak boleh ngomong, Min. Ada bagi gua ya. Teko. Teko tambel ininya bocor ini nah. Bocor. Op. Bocor ini Min ya. Bocor mulu Min ya. Dulu ini. Ini bocor mulu Min. Enak ini pengen minum. Udah kayak teko air. Ya blok dah. Ya bahasa si. Min. Bebe panggung paku mulu Min. Si sana mah pantat. Lah, gua kenapa aku di kaki dia mau di pantat kempes. Aduh, mana basah pantat gua tuh. Entar gua disangkanya ngompol. Atuh tadi ke tadi atuh kemari lo kagak mampir dulu pasar Ciputat, Min. Mau ngapain? Diceker ayam. Buat kaki jalannya begini tuh dia. Lah lain gua jalannya anjing, kunyuk, kejemit. Eh lu gimana? Bisa aja ngadang-ngadang orang lo. Siapa ngatain emang begitu? Eh, biar gini-gini juga udah buatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, bego. Masing-masing ciptaannya. Iya, emang sih kita bersyukur ya. Bersyukur dong, daripada lo itu punya gigi jemping. Emang gigi gue mata butut? Ya, deh, pantat gue ada. Cet, pantat udah kayak gagang selepetan. Iya ding, itu kan kalau anakku mungkin rewel karena mungkin apa-apa tuh gua ngadu sama kayak sana. Sana, sini. Alhamdulillah ya bang. Sana. Nah, lu bukan beda. Mari bangke. Tempat duduk. Iya supaya supaya tinggi, ambilin lah. Dari tubuh sih. Ya, si sana. Dulu pantat gue ini ngember nah. Mana gatal gue kegarok dulu ah. Enak banget. Apa sih sana? Lebangin masing-masing pantatnya. Kalau pakai tangan di zaman sekarang jokrok. Mengapa? Kalau pakai tangan itu gue bilang jorok. Mendingan pakai ini. Penonton. Kalau agak nyautin, punyanya menyon sebelah. Mana bangku, kemon. Set, kemon baby. Kalau kemon babi mah kayak si Diding tuh, bangusnya monyong. Goyang itik deh, Min. Goyang itik dong. Pantatnya kayak kucing dikarungin. Ini pantat gue lopek. Montok aman sih, Vin. Oh yes. Oh yes. Eh, diorok-orok kentut ya, mah. Orang manja kentut bohongan, emang kentutnya beneran. Aduh, awak gue ngap-ngapa, nah. Ini celananya gak bolong. Ya lu merhatiin celana gue mulu. Emang gue kagak bolong. Lah iya, rapet, nah. Emang? Set beras 3 liter memuat ini, nah. Hebat tuh. Dimin kalau kentut, kalau lu kan celana lu bolong ke bawah. Celana dinding ke bawah bolong. Tapi kalau gua mau kentut antik. Emang apa? Lu kalau kentut ada teman lu ngambuin. Bau malu. Tapi kalau gua kentut gua sendiri ngambuin. Berarti gua tukang doyan kentut. Apa-apa. Shit. Cewek lo. Aduh, ucapin salam noh. Iya. Kita pada malam ini kesempatan yang sangat berbahaya. Berbahagia. Berbahagia. Kita kita berkunjung di daerah Jakarta Selatan. Ya kan? Baru kali ini Din kita tampil topeng. Topeng kemarin melenong mulu ya. Kemarin kita melenong terus. Iya. Ya memang kesenian mah enggak lenong enggak topeng sama aja. Kesenian Betawi. Cuma perbedaannya lain-lain. Beda bener mah. Heeh. Kalau lenong khas Tekyan. Tekyan musiknya rame. Rame kalau topeng Rebak. Rebak. Musiknya seni Sunda. Seni Sunda. Mm-mm. Iya. Jogin. Enggak. Ya. Santai aja, Bang. Ya. Op. Iya, lah gua nyeplos ke bawah mah gua. Wah. Ucap gak ngagetin gua ya. Hah? Gua nyanyi. Lu juga ikut. Ya. Lagu apa? Lagu dulu lagu lagu Teko. Teka gua. Iya, lagu Teka. Yang naik naik ke pundak bini. Matiin lo. Kamu ngapain sih? Ilok naik naik ke pundak bini. Yang anak-anak kecil diding. Ada ke? Naik naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Lalu puncak ke pundak bini. Naik naik ke puncak gunung. Tinggi tinggi sekali, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kulihat yang kanan kayak gorengan pisang. Itu kayak gorengan pisang. Nyanyi begitu menggenak min. Nyanyi apa? Lagu Mbah Surip. Mbah Surip. Yang begini nih. Yang... Tak gendong kemana-mana, lu gua gendong. Gendong oh. Kemana-mana. Sisanya yang nyanyi. Iya. Lu gua gendong. Run. Ngantuk enggak lu? Ini kalau jangkring. Ngantuk enggak lu? Iya. Iya. Pak berat aman sih, Min. Ah. Nene, ini. Ini pala lu papa kaman men Buset lu. Buset. Pala ku bunting ya kok. Buset lu. Lalimin lalu ngentit. Kayak gak diantuk tahun di. Lalimin ngentit udah kayak entuk kawin. Persik. Lagi dong. Pala ku besok ke bidan dah. Meringis. Ayo. Siap. Buset badan lu berat aman sih, Min. Banyakan ke garas lu, gawainya lu ya di rumah ya. Asal tabuan orang kayak entok abis dijualin. Tuh, nah. Kayak orang bawa karung belanja. Kalau di kampung kita kan masih banyak sawah. Iya. Di sini kan pohon-pohon pada hama, Bang. Hama ada sawah sini, nah. Lang, bukan ada sawah, maksudnya banyak pohon-pohon rambutan. Nih, obat sempret, nih. Emang ada? Mana coba? Takut merobot doang panggung ini, Min. Kreat banget. Iya, kreat-kreat, Min, ngeribet nih. Jangan di situ lu, ntar merobot lu. Siap. Siap, ya. Tak gendong kakinya mana. Bener, kakinya habis pisan. Nah, itu gua surip, Wigu. Itu bagaimana? Tak gendong kemana-mana, untung dong papak dong. Jangan yang joget yang lagu si Anu ini. Hah? Soima lagunya bisa loh. Soima iya bisa joget ya. Yang Anu yang di WKS. WKS iya Soima yang lakinya ganteng itu, dia memang gak buntung doang. Dia mah bukannya buntung Wego, kakinya habis. Nah, dengerin. Dengar suara gendang tung limin tung limin. Gimana sih? Jadi marah mulu. Bukan gua gitu, ada go, ada gi. Dengan suara gendang pak bom pak bom pokoknya joget pokoknya. Kayak kucing digaring. yang cebok. Kan masing-masing jogedannya di bukan nih, pokoknya tengahnya, dua-duanya itu sebelah lagi dimegarkin bawah udah meribet gini nih bang, kalau yang kata banyak orang jingkrak jingkrakan gue begini, lu bagaimana Min? Banyak orang jingkrak kan nonton set orang punya kaki kepleset. Bukan banyak orang, ada penonton nih. Sekarang kita joget bang nih, berdua nih. Iya, ini dia kita suruh nyanyi. Iya. Punya bini abang? Abang? Kagak, gue belum punya bini gue. Lengok abang? Lengok. Lengok? Bini, gak punya bini? Bini gue purik. Iya. Musik bang? Iya. Ah, sip. Sebut. Bos Usup. Bos Usup. Iya, sebut-sebut ya. Iya. Ya, ayo, siap. Kalau sudah tiada baru terasa Bos Usup. Bawa kehadirannya sungguh berharga Bos Usup. Sungguh berat aku rasa kehilangan Bos Usup. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa Bos Usup. Bawa kehadirannya sungguh berharga Bos Usup. Ye atutan ye. Orang lagi joget nih kelungil. Apa? Siapa? Emang apa? Lah gua mau enggak tahu apa nane karyawan hotel. Shit. Karyawan hotel jelek banget. Yang hajat. Yang hajat. Cie naksir itu. He. Ini siapa bang? Ini siapa? Bini lo kali. Ngartis. Ye takut dia sama Neng takut ye. Beting Eli. Ada. Abang. Tunggir Neng ditotok. Sama siapa? Timan. Emang lu siapa sih lo? Abang gak kenal sama Neng. Emang siapa? Apa nih istri abang yang cantik? Kok kaget sih bang? Berarti abang ngebohongin saya? Cie lupa sama istri. Yeelah. Emang uak kesini nyusulin siapa uak? Buset emang gua uak lu. Roh lu kemana lu perempuan? Ya Allah iya lupa. Tapi ngeling-eling. Kadang-kadang sama emang kalau kesewat lupa meroh dewek po. Lu jangan seaku-aku bini gua. Lu ntar bener deh kata orang sini lu bini gua. Emang abang gak rumasa? Ada apa A'a? Dan tukang minuman. Kadang-kadang Neng suka aus ah, bawa serep. Itu mah bukan botol aqua. Emang apa? Ini gua lagi dapet. Dia tuh pakai coptek. Ay, bukan coptek atuh. Pakai kepres. Pempes bego ah. Pempes kepres. Ya itu. Udah aku mau pulang, aku lagi takut ah. Mau pulang mana, Pak? Ikut atuh poe. Ikut dulu. Pulang, Bang. Pulang sama gua. Sama siapa? Bang, barang bekas. Yeah. Eh, dikira saya aqua moronan. Engkau kagak mau putar diem, ajak ijik baik. Saya mah gampang kalau lagi kesel sama laki, emang begini bang, suka seomot. Penyakitnya kumat kali ya. Ya ilah ilah, masya Allah. Ngapa bang? Kayak cebrik banget. Iya, ya, cantik hati. Entut. Iya, udah kayak seribel ya. Ada. Bang, cucu neng tonjok. Tonjok nih. Ngapa? Oh yes. Selamat. Ada apa anakku? Apa? Anakku neneknya udah kadar suarsa. Kadar luarsa. Iya. Kadar suarsa. Ye, naksir itu ngata-ngatain. Najis. Oh kok gua geng nandak enak-enak, nyibing enak-enak, datang kalau wahok. Atau nengnya pengen joget, eh berhenti musriknya. Berhenti musrik, musrik, musrik. Iya. Tuk gua, gua tuk gua suka ya. Ayolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diding, loon, PA, bego. Lebaran masih tanya, ding 2 bulan aja dari sekarang. Lu kenapa tete orang lu pukulin, lu kayak beduk. Abang, tete neng bukannya beduk takbir bang. Udah banding antrin ding, lewat mana kek? Lewat depan malu banyak orang, ibu-ibu pada penonton. Nih lewat sini nih, tempatnya sepi. Nuh ada rumput halang-halang, ntar lu bebesin. Yeah, bagian ngelah emang abang gak suka mah gak ngapa-ngapa bang. Sini kebanyak noh, ngelah perjaka, duda. Tanda uru mau sama lu. Sama siapa gak mau? Noh, orang sini gak mau meneng. Iya. Kalau orang sini gak mau, neng berkosa sama bang. Waduh, jadi wadon rakus berarti. Saya emang gak tanggung-tanggung jadi wadonnya. Iya, iya itu dia. Saking sewotnya sama laki. Emang kadang-kadang begono. Eh, bener-bener si Diding bininya. Ngapa emang? Bener-bener abang emang enggak suka sama saya lagi. Ih, bagen. Enggak diladenin nih. Neng enggak mau nyanyi ah. Ye, yang sekarang atau yang lagunya tutupan botolmu yang begitu. Iya, iya. Tuh kata gitu. Ye. Nafsu itu ye. Ye udah kayak ada lutung ye. Udah diam lu min, ngikut banyak ya. Mana? Ayo. Mana bang? Buang ke curut dulu. Jatuh kata Gea. Aduh jatuh beneran ini bang. Limin kan gak bisa nengkas tangan main tuh bang begitu. Orang mau pakai kaki itu mah tangan dijamrek. Apa? Ada kayak bukan begitu. Tutupan kakimu. Tutup emang ditutup. Udah ditutup jadi. Tutupan tunggirmu. Tutupan bolmu. Lu lebay itu mulu sih. Iya yeah, suka itu ya. Baru segitu udah kerayu. Ya. Gak mau ngeladenin. Gak apa-apa. Gak mau ngeladenin mah. Apa enggak mau ngadain saya? Yeah, dikirain saya barang rongsokan. Sini ke rongsokan mahal bang. Sini jangan macam-macam abang. Jangan menghina saya ditukar-tukerin. Rongsokan itu sekarang berharga bang. Macam-macam abang sama saya ya. Kalau udah gak suka gak sudi udah bang. Jangan mengatakan sedemikian. Ajarin tung temen lu. Serem amat saya nenek noe. Tuh milik neng itu apa coba oh, rokok jarum super jinggo tuh. Nah ini Samsu nih, mana bang, ini milik gua ini meneng. Lu mau rokok Jarum coklat. Abong itu mah, coklat itu menyiseng ah. Tuh. Wah, ini mah milik Limin. Itu tahu gak ya, Om Koya? Apa? Samil. Ini sampo erna. Lah mendingan sampo rejoes. Lu nu. Elo udah kayak lektor. Lu mau jadi guru TK ini? Tuh ya. Ah ini mam milik si oplos tuh plos. Lu mau jadi guru TK? Enak cuma kalau guru TK kan. Hah? Udah pakai kayu lagi. Memang. Enggak tanggung ya. Udah nyanyi. Coba lu nyanyi gue dengerin bisa enggak lu suara lo? Saya. Iya. Yang sekarang lagu-lagu dulu gue sama bisa abang joget. Sampai sibuk tangannya merokok taruh di situ bang enggak saya ambil ini bang. Sebaban wanita agak merokok sama. Sama wanita agak merokok. Sama enggak doyan merokok bang. Enggak. Ih kalau orang merokok bang kalau bang ngapain tahu matinya dibakar bang. Nah yeah. Iya kalau orang merokok mati dibakar emang bener. Nah emang nak. Apa sebab? Nah kalau udah dibakar menghisap dari mana? Iya. Murun puntungnya awet ya bang ya. Iya. Apa? Apa? Gue mau dipanggil lama cewek mumpung lama-lama. Gak kuat lek ya. Lama-lama. Lamur a. Ya. Air susu orang buat pupu mata bego. Lah daun taruhin daun kelor. Ya. Waras aa. Nah, Bang Limin coba pupuin saya. Mau iseng ah. Neng nyanyi Bang ya. Nyanyi. Abang yang joget. Ntar apabila lu nyanyi, ntar Abang Limin hiburan. Tenang ini topeng ada ceritanya. Oh ya udah pasti bang. Ya, ceritanya tentang masalah durhaka sama saudara tua iya. Orang gila merajalela. Betul. Iya. Wah iya. Tenang aja. Ntar habis Abang Limin ntar ada bintang tamunya. Bapak Haji Bolot, Haji Mali lagi dalam perjalanan. Oh jalan kemari? Tahu jalan mau kemana dia mantoknya. Ya saya kira jalan kemari. Gua kayak bingung. Ntar kalau neng nyanyi orang sini pada nyawer. Kalau gue lagi main di situ tuh main nenong minnya. Ini di sini sebelah hotel itu ya. Iya, sama Bang Mas tuh puset begitu iya. Nyanyi min joget gitu. Wah, lah bodedot hot gitu. Saweran, Bang. Entok berak. Saya kira saweran. Apa saya? Buah. Oh, buah kaung bos buah bokai. Abang Limin yang hibur. Tenang. Diputerin bang, sip. Mantap kita hiburan untuk bersama-sama. Kapan ini bang? Sekarang. Iya, coba. Gua kaung cing. Bos apa tadi? Bos bokai. Oh, ya. Jol lagi mas. Sama bos Agus ya. Iya, haturan bos bokai. Tenang. Yang punya lagu gua kaung dihibur bang Limin. Kita pembukaan dulu bang. Ayo lo buka dadanya lo kencengin kayak atas bego atas itu. Banget duduk lo dada ajol-ajolan iya iya boy wah, dona bos tenang. Kita mau hiburan. Ya, ayo silakan. Iya, kami persilakan. Bos Bokai, silakan naik ke panggung. Nah, hiburan buah kau, beri persilakan. Iya, buat silakan. Iya, hiburan bersama Bapak Hajat. Iya, untuk menghibur Bang Limin. Tuker cik. Sok, ayo seberapa weh. Kayak gampang. Mana ya tukeran? Oh, ayo pak, silakan. Silakan bos bokai yang punya buah kau panggungnya soalnya papan ini kayaknya botok. Ayo diuling aja. Orang sini ntar pada nyawer abang buat. Sahan bakal dituli pasok kambihan uin dari gocah ayo ke Melayu mas. Yeay haturan melejang tepang melejang sepengen kakak bos bongkai. Sorah hut iya bergilir bergilir nah tuang kendang nah iya pak ayo siap oke ayo yang bos bokai boys oi ayo ayo ayo batur tong ragu-ragu tong elera sok tampilkeun permainan-permainan sepean ayo batur ayo batur ay. Awas ay. Thank you. kasih. Terima kasih atas tuh nama Bang Limin nah. Usia tapi kepadu mampus ki lur jatuh dari sini lo. Nih lah pelan-pelan aku ganci, aku enggak mau nanggapin duit ki. Iya, udah ganci jadi mata duitan. Eh punya bini kayak gini gua godok dah nih. Nih sekarang kita ngibing lagunya baju loreng. Ya. Iya baju loreng Bang. Epo. Kita ngibing satu-satu kita hiburan, bukan hibur penonton orang sini. Oh oh oh. Indah sekali. Duduk di pinggir pantai Bos Usup anu bageur. Sarhaturan ke Bos Usup. Sambil kekenangan anu mana Bos Usup enggal ke payun. Ke Bos Usup di baju loreng. Sore ke Bos Usup si orang geutabi. Anu mana ke Bos Usup pakai si baju loreng. Lengkap dengan baretnya bisa duduk kasih. Kebanggaan lubang jagung Bos Usup anu sayang. Ya gugur ke bumi anu mana Bos Usup. Tak lupa ingat jasanya Bos Usup. Ngobang oh, oh oh oh. Indah sekali. Mana ya duduk nongo aja di pinggir pantai Bos Usup anu mana turan adai. No di depan no di depan. Kekenangan ke Bos Usup bayar laguna. Sangat menawan hati diempet begitu kak ini. Kebanggaan rubang siaku. Ya gugur ke bumi. Tenaganya kayak laki-laki. Tak lupa ingat jasanya. Masya Allah. Masya Allah. Oh, oh, oh, oh. Indah sekali. Sekali. Duduk di pinggir pantai ke Bos Usup. Di pantai sambil kekenangan di sesi baju lor. Ya, ya, ya, ya. Wah. Melawan hati jentisan aramu memakai si baju loreng ke Bos Usup anu mana turun adai. Ada no ada. Rekep dengan baretnya Bos Usup ke payun hala. Padahal orang sini kalau nyawer semua ini mene angin laut di Tanjung Baru bawa ombak ngatir udah ke sisi tepat nak ke Bos Buah anu mana di sayang para remaja ke Bos Usup anu bageur sayang. Di basisir kalir kota Kerawang ore ore cenah tempat ulin anu indah pemandangan. Enggak ada recehnya mas. Langka banget. Anu datang ke Bos Usup anu mana oh yeah.